Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم. Bapak ibu dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas taufik dan inayahnya bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan keikhlasan kita berhimpun di ruangan ini Allah catat sebagai sedekatun jariyah yang insyaallah akan memperberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan tercinta, teladan kita, pemberi syafaat kita di yaumil mahsyar, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Apa kabar antum semuanya? Apa kabar iman antum semuanya? Masih ada yang insya Allah jawabnya. Kayak baru tadi masuk Islam itu ya. Masih saja banyak yang gak yakin kalau sudah beriman udah lama. Syahdan di abad pertengahan Islam, ada seorang saudagar yang tampan. Dia merantau dari Basrah ke Afghanistan. Di sela-sela kesibukannya, ia menyempatkan diri untuk menghadiri majelis ta'lim. Satu hari kajian yang paling berkesan di hatinya adalah bab Fadailul Ikhlas, ya keutamaan ikhlas. Sehingga tertanam di dalam hatinya sebuah azam, keinginan yang sangat kuat bahwa ikhlas ini akan saya bawa sebagai bekal mengarungi kehidupan rumah tangga. Ketika hajatnya ini sudah akan diwujudkan, dia datang kepada syekh yang ngajar ikhlas itu. Syekh itu menjawab, kebetulan saya punya teman guru juga, seorang ustadz juga. Sudah lama dengar-dengar sedang mencari calon menantu buat anak gadisnya. Dan dengar-dengar pula anak gadisnya itu nyaris menjadi perawan tua. Istilah buat seorang wanita yang telat nikah disebutnya perawan tua. Kalau yang bujang disebutnya bujang. Kejam antum tua. Sangat tidak manusiawi. Manusia disebutnya lapuk, kayak barang tuh. Dipertemukanlah dengan syekh pemilik sang gadis, kemudian disampaikan pula hajatnya. Jawaban syekh yang punya anak gadis itu justru dengan derai air mata. Sehingga kemudian ini bertanya, Tuan, bukankah seharusnya Anda senang? Anak gadis Anda mau saya nikahi. Kata syekhnya, ketahuilah nak, putriku itu adalah wanita yang terpuruk di muka bumi. Pemuda ini tertegun sesaat, hatinya berkata, Subhanallah, apakah ini ujian ikhlas ya? Biasanya kalau mau ikhlas memang suka ada ujiannya. Jangan-jangan syekh ini menguji keikhlasan saya. Seperti kisah Imam Syafi'i dulu waktu bundanya mau dilamar, juga bapaknya bilang, putri saya itu tuli, buta, bisu, dan lumpuh. Begitu keluar kinclong kayak bidadari. Ini pasti anak syekh ini seperti itu. Maka kata pemuda ini, lantas apa yang menghalangimu untuk segera menikahkan aku dengan putrimu, Tuhan? Maka dinikahkanlah mereka. Di hari selepas walimatul urus, selepas salat isya berjamaah dengan sang mertua, pemuda ini bertanya, Ayah, bilakah tiba masanya saya untuk bertemu dengan istri saya? Kali ini, syekh yang sudah menjadi mertuanya menjawab kembali dengan derai air mata, bahkan jenggotnya yang lebat itu basah dengan air mata. Pemuda ini makin bingung, Ayah, kenapa semakin seperti ini keadaannya? Mertuanya menjawab, Wallahi wahai menantuku, aku semakin cemas kalau-kalau kau takkan tahan melihat keadaan istrimu nanti. Karena yang terbetik dalam benaknya istrinya adalah seorang yang secantik bidadari, maka dia berkata, benar ayah, aku memang sudah tak tahan untuk melihat keadaan istriku. Baiklah nak, kalau memang demikian, masuklah ke ruang tengah dan istrimu sedang menunggu di sana. Dengan jantung yang berdegup, ia mendekati daun pintu dan membukanya. Begitu pintu terbuka, berdirilah sekelompok wanita-wanita bermuka hitam, berabaya hitam, seakan-akan mau merangsek dirinya. Dan pemuda ini kaget luar biasa. Dia berkata, Masya Allah, ini orang apa kelelawar? Tapi dia memberanikan diri bertanya, apakah di antara kalian ada yang istriku? Kata wanita-wanita hitam itu dengan santun menjawab, tidak tuan, istrimu ada di atas peraduan. Datanglah ke sana. Begitu wanita-wanita berabaya hitam bermuka hitam ini berlalu, pemuda ini tarik nafas lega. Alhamdulillah, kirain di antara mereka ini menjebakkan yang berikutnya nih. Pasti nih bidadari nih. Langkahnya menuju ke atas peraduan, di sana sudah duduk seorang wanita dengan busana pengantin yang begitu indah gemerlapan. Maka dengan menggunakan hanya 25% suaranya, karena jatuh cinta yang sudah begitu mendera, konon kabarnya berdasarkan survei psikologi di Amerika, pria kalau sedang jatuh cinta itu hanya memanfaatkan 25% suaranya saja. Maka pria ini berkata, Assalamualaikum duhai istriku. Wanita ini menjawab, Alaikassalam. Duhai pujaan hatiku, dongakkan kepalamu, bukalah cadarmu, tataplah wajahku, aku lama merindumu. Maka wanita ini menjawab, tuan, demi Allah aku takut kalau kau takkan tahan melihat keadaanku nanti. Sekali lagi yang dalam benaknya, ini dia nih bidadari yang tawadu. Maka dia berkata, aha, kau berkata persis seperti bapakmu. Aku memang sudah tak tahan untuk melihat keadaanmu, istrimu. Dongakan istriku, gitu ya. Diralat. Dongakan mukamu, bukalah cadarmu. Maka wanita ini memberanikan diri mendongakkan kepalanya. Perlahan dibuka cadarnya. Demi terbuka seluruh wajahnya, pemuda ini ternganga dengan mata terbelalak dan mulut yang terbuka. Oh my God, ini orang apa gorila? Beneran wanita terburuk di muka bumi yang belum pernah dilihat sebelumnya. Tubuhnya gemetaran penuh rasa takut. Wanita itu sadar tentang keadaan sang suami. Ia turun dari tempat tidur, mengambil koper, meletakkan di atas tempat tidur. Dibukalah penguncinya. Begitu terbuka, koper itu berisi perhiasan dengan emas permata. Wanita ini berkata, tuan, aku ucapkan terima kasih atas kesediaanmu telah menikahiku. Paling tidak, statusku sebagai perawan tua di daerah sini gugurlah sudah. Dan ayahku tidak lagi menanggung rasa malu. Sekiranya Anda keberatan menikah denganku, tuan, tolong ceraikan aku sekarang juga. Dan sebagai tanda terima kasihku, bawalah seluruh perhiasan ini. Cari wanita mana yang paling berkesan di hatimu, nikahilah ia, jadikan ini sebagai mahar perkawinanmu. Kira-kira kalau pria sekarang dapat tawaran seperti ini, apa reaksinya? Emang fitro ya. Berbeda dengan pemuda ini, dia justru bersimpuh di hadapan sang istri, dipegang erat lututnya dan berkata, wallahi anti zaujati abadan. Tidak wahai istriku, demi Allah engkau adalah pasanganku sepanjang kehidupanku. Dan ketahuilah, sepanjang kita hidup bersama, aku takkan pernah memadumu dengan perempuan manapun. Ayo sudah nikah di belakang? Belum? Sudah. Waktu malam pengantin suaminya ngomong begitu enggak? Nah, musibah ini. Wajar kalau dikit-dikit bayinya poligami, poligami, poligami. Habis sih malam pertamanya enggak disumpah dulu ya. Yang ini enggak diminta bersumpah, dia sendiri bersumpah. Wallahi, sepanjang kita hidup bersama, aku takkan pernah memadumu dengan perempuan manapun. 9 tahun berlalu, saat sang saudagar sedang menerima tamu di ruang tamunya, berlarianlah 2 orang anak kecil laki-laki dengan tampang yang begitu molek rupawan, wajahnya berseri-seri. Anak-anak ini berkata, "Ayah, bolehkah kami bermain di luar rumah?" Kata sang saudagar yang ayahnya itu mengatakan, "Boleh nak, tapi dekat-dekat saja ya." Dua anak ini berlalu dengan sopannya yang luar biasa. Tamunya terheran-heran dan bertanya, "Tuan, itu tadi anak-anak manusia apa malaikat?" Kata tuan rumahnya, "Anak-anak manusia." "Anak siapa?" "Anak saya." "Wow, istrimu pasti seorang bidadari." "Bukan, bahkan istriku adalah wanita yang terburuk di muka bumi." Kata tamunya, "Ah, gak mungkin." "Mungkin aja." "Gak mungkin." "Mungkin, aku suaminya. Aku kan lebih tahu keadaan istriku." "Oh gitu, boleh saya melihatnya?" "Ayo, masuklah ke ruang tengah." Begitu masuk ke ruang tengah, gantian tamunya yang ternganga. "Masya Allah, maaf nyonya. Tadi ketemu anak kalian yang cakep. Itu katanya anak kalian, betul?" Katanya ini, "Betul." Jadi tamunya iseng, untung gak vulgar pertanyaannya. Kalau orang sekarang mungkin bilang, "Maaf nyonya, menilai Anda susah. Kok anaknya cakep ya?" Mungkin gitu kali ya. Ini mas sopan. Apa rahasianya nyonya? Kata wanita ini, "Tuan, saat aku sadar tentang takdirku yang buruk rupa seperti ini, aku berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Rob, aku ikhlas menerima keadaanku ini. Dan kalaulah nanti tiba jodohku, aku mohon pertemukanlah aku dengan pria yang ikhlas menerima keadaanku. Dan sebagai buah keikhlasan kami, Rob, lahirkanlah dari rahimku anak-anak yang molek sebagai wujud keikhlasan kami berdua. Itulah Tuhan anak-anak kami." Dan dalam sejarah ini konon tercatat, anak-anak ini bukan hanya molek, tapi mereka adalah mujahid-mujahid pembela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu Van Akhwat, kalau kisah, kita kasih tema kisah di atas, kira-kira judulnya apa ya? Di depan aja udah kasih tahu padahal ya. Oh, rahasia keajaiban ikhlas. Sebuah proses yang panjang pasti melahirkan kegemilangan. Kenapa? Karena ikhlas dari kata kholis yang artinya bersih. Orangnya disebut mukhlis, artinya tukang bebersih. Kalau di kantor yang tukang bebersih sebutannya adalah cleaning service. Maka sesungguhnya setiap kita tiada lain dan tiada bukan hanyalah seorang cleaning service. Tukang bebersih, membersihkan amal kita supaya murni semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, lain tidak. Dan ikhlas ini kata para ulama hanya bisa dimiliki oleh mukmin, wala ghairul mukmin, tidak bisa dimiliki oleh selain mukmin, karena mukmin punya tujuan yang jelas. Nah, maka memang ketika keikhlasan ini dikaitkan dengan hablu minallah, orang mungkin merasa mudah melakukannya. Sholat, sudah menutup aurat, sudah wudu, berjamaah, takbiratul ikram menghadap kiblat, menjadi makmum tatkala imam salah bacaan. Kemudian makmumnya sudah mengingatkan, makmum pria mengatakan subhanallah. Tapi imamnya tanda kutip ngebandel meneruskan bacaannya. Itu enggak ada makmum yang menyengaja membatalkan sholat terus nyolek, "Bang, kan udah di subhanallahin, kok masih terus aja? Gak ikhlas nih saya." Gak ada. Meskipun hati rada gimana gitu, dia tetap ikhlas. Kenapa? Toh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana ketika ikhlas ini dalam konteks hablu minannas? Banyak orang mengatakan sulit ya Pak Ustadz. Maka saya menjawab, proses. Sulit ya Pak Ustadz, disitulah lapangan sesungguhnya. Tanpa ada proses kesulitan, maka ketahuilah, dalam konteks hablu minannas, kita tidak akan punya keikhlasan. Dan kalau kita tidak punya keikhlasan, maka ketahuilah, apapun yang kita lakukan tidak akan pernah dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta dalam kehidupan rumah tangga yang awalnya sudah diiringi dengan ijab kabul dan kita meniatkan itu adalah ibadah di jalan Allah. Betapa banyak orang-orang yang kehidupan rumah tangganya setelah berjalan sekian lama biduk rumah tangganya 3, 4, 5 tahun kemudian merasa bahwa hati saya hambar. Yang sudah di atas 15 tahun bahkan dengan enteng mengatakan, "Saya mah udah gak ada rasa Pak Ustaz, udah kayak adek aja nih mah, ya mah ya." Papa mau ngomong begitu depan orang dah. Ada orang yang sudah seperti itu mengatakan sudah hambar. Bahkan ada yang mengatakan cinta itu laksana gunung es. Dulu waktu pertama ketemu memang menggunung. Lama-lama karena kehangatan cinta malah lumer. Ya udah mencair. Jadi udah gak ada rasa. Ada seperti itu. Ketahuilah, jika ini terjadi, saya pribadi khawatir rumah tangga yang sedang kita jalani itu tidak mendapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala, sebab jangan-jangan keikhlasan telah menguap dari jiwa raga kita. Maka Allah mengingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 7 atau 8, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinan hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah kami perintahkan kepadamu kecuali hendaknya engkau menjalankan ketaatan beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini semata-mata murni menjalankan ketaatan kepadanya. Lantas bagaimana dong dalam kehidupan rumah tangga agar keikhlasan ini senantiasa terjaga? Beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kuwatul ghoya wal istiqomah. Kuatkan tujuan dan teguh pendirian. Kenapa kuatkan tujuan teguh pendirian? Karena kita dari awal menikah niatnya semata-mata mencari ridho, bukan ridho mertua. Ridho Allah. Yakin ya? Maka kuatul ghoya. Kuatkan tujuan dan istiqomah, karena perjalanan kehidupan rumah tangga akan melalui berbagai macam lembar-lembar hari, bulan, tahun, bahkan mungkin bindu. Sebagaimana perputaran waktu dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Ada butir-butir mata rantai amal yang pasti kita lalui. Bangun tidur, biasanya sudah baca doa, badan enak, tidak mertek, perasaan kita masih bisa ikhlas? Masih? Masih. Kenapa? Karena badan enak, tidak mertek. Butiran amal yang pertama. Sudah bangun tidur, biasanya keinginan terdekat kemana? Iya, ke belakang, ke WC. Iya kan? Maka turun dari tempat tidur menuju ke kamar mandi. Perjalanan lancar, tidak kesandung dan tidak jatuh nyungsruk. Masih bisa ikhlas? Butiran mata rantai amal yang kedua. Begitu sampai di kamar mandi, mau ngapain? Ya. Terus apa lagi? Cuma itu doang. Mandi. Kita ambil contoh mandi sebagai butiran mata rantai amal yang ketiga. Maaf, pakaian sudah dilepas, badan sudah diguyur air, tangan bergerak menuju tempat sabun, ternyata kosong, tinggal toknya saja. Getaran perasaan apa yang muncul saat itu? Getaran ini positif apa negatif? Pukulan pertama dengan energi negatif, maka energi positif di dalam hati masih kokoh. Informasi yang diberikan kepada pikiran masih positif. Kata pikiran, ya sudahlah, sambil nunggu daki melar, gosok gigi aja dulu. Mau gosok gigi, ambil sikat, ambil odol. Ternyata begitu dipencet, kosong, tinggal selongsong. Getaran perasaan apa yang muncul saat itu? Negatif, yang kedua. Ketika energi positif kehantam energi negatif dua kali, itu eksistensinya sudah mulai goyang. Maka informasi yang diberikan kepada pikiran biasanya juga mulai negatif. Dia akan cari kambing hitam. Siapa sih yang keluar terakhir dari kamar mandi? Masya Allah, padahal sabun odol itu ada di lemari. Di rumah ini kalau bukan saya, mulai itu. Akibatnya hati dongkol. Dalam keadaan hati dongkol, mandinya dilanjutkan. Ibarat orang nanak nasi, kira-kira tanak gak tuh? Kenapa bisa dongkol? Karena tidak kuatul ghoya wal istiqomah. Mestinya dikembalikan pada esensi awal niat mandi itu untuk apa. Siapa yang nyuruh kita mandi? Kan begitu nih. Mandi itu untuk kebersihan, Pak Ustadz. Iya, siapa yang nyuruh bebersih? Allah lewat Rasulullah. Ingat misalnya, an-nadhafatu sakhrul minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Jika ini yang menjadi pemikiran dan dipegang betul, maka kalimatnya adalah subhanallah. Berarti sekarang ini saya sedang menjalankan peran mandi tanpa sabun, gosok gigi tanpa odol. Orang dulu atau orang desa mandi di kali itu nggak pakai sabun, pakainya batu koral, gosok di badan bersih. Gosok gigi nggak pakai odol, pakainya bebekan bata merah atau abu gosok, bersih juga. Esensi mandi dan gosok gigi adalah menjaga kebersihan, tapi ada peran yang berbeda. Bagaimana jika dalam kehidupan rumah tangga, peran pasangan bisa juga berubah, perangai pasangan bisa jadi juga berubah. Ada peran dan perangai yang berbeda. Misal dalam kehidupan rumah tangga, Mas Pepeng jari-jari, pernah dengar nama ini? Kira-kira 4 atau 5 tahun yang lalu, ketika Mas Pepeng akan pergi bekerja, begitu pintu mobil sudah terbuka, tubuhnya yang tinggi besar itu jatuh berdebam. Pop. Istrinya mendengar, maka langsung keluar dan bertanya, "Kenapa, Pak?" "Nggak tahu nih, Tam, gua jatuh." Mencoba untuk berdiri sendiri, tetap lunglai kakinya. Maka diseret oleh Mbak Tami ke dalam. Setahun, 2 tahun berobat dari berbagai macam ahli medis, sampai ahli akupuntur, sampai ahli terapi lain dengan tradisional medisin, ternyata tidak ada perubahan. Bahkan vonis yang diberikan dokter adalah Mas Pepeng menderita serangan virus tulang sumsum, dan dari pinggang sampai kaki totalitas nggak bisa digerakkan. Orang ketiga di dunia, orang pertama di Indonesia kalau nggak salah seperti itu. Bayangkan, tahun ketiga perabotan rumah tangga habis terjual. Barang yang baru cuma tempat tidur sang pasien saja. Suatu hari, Mbak Tami bilang, "Mas, harusnya kita bersyukur ya, Mas. Mas mendapatkan peran dari sama sutradara, peran yang istimewa." "Maksud lu, Tam?" "Iya, dulu kan Mas dikasih peran cukup mengerahkan satu jari, jari-jari miliaran rupiah masuk ke kantong Mas. Sekarang perannya lumpuh dan belum ada orang yang bayar. Nanti Allah pasti membayarnya." Mas Pepeng bingung. Jangan-jangan istri gue mulai stres kali ya. Berat memikul beban rumah tangga memang. Punya suami lumpuh, nanggung beban ekonomi keluarga. Kasihan istri saya. Tapi Mas Pepeng mencoba menerima positif kalimat Mbak Tami, yang semula menganggapnya bercanda atau bahkan menghinakan. Ternyata apa? Dengan kuatul wayawal istiqomah, keikhlasan tetap bersarang. Beliau yakin bahwa penyakit ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai peran istimewa dari Zat yang Maha Istimewa. Peran ini tidak diberikan kecuali kepada orang yang istimewa. Maka dengan pikiran seperti ini, kata Mas Pepeng, hati kemudian tenang. Maka saya mengatakan, dengan hati tenang, pikiran terang, langkah panjang, maka rezeki akan mudah datang. Beneran, Mas Pepeng tersirat dalam benaknya untuk menuliskan kisah perjalanan hidupnya, mempertahankan eksistensi dirinya menghadapi badai penyakit yang tak kunjung sembuh. Beliau ketik, kemudian di broadcast di internet. 6 bulan kemudian respon datang. Berbondong-bondong orang, berkelompok-kelompok datang untuk belajar kepada Mas Pepeng hanya untuk 4 kata. Apa itu sehat? Apa itu sakit? Apa itu sehat? Apa itu waras? Dan apa itu penyakit? Cuma 4 saja. Karena mereka pertanyaannya begitu ilmiah, kata Mas Pepeng, "Sudahlah, kita bikin per kelas aja gimana?" Dan saya bagi dengan kurikulum per 3 bulan. Yang datang setuju. Karena mereka di model kuliah, akhirnya bayar tuh dengan kesadaran sendiri. Dari situ Mas Pepeng mulai bisa mengepulkan kembali dapurnya. Bisa mulai mengembalikan biaya kuliah anak-anaknya. Dan tahun belakangan ini, sebuah stasiun TV swasta menayangkan tentang kegiatan beliau. Kalau nggak salah namanya Bertemu Dengan Pepeng. Bapak, Ibu, dan akhwat yang dirahmati Allah, tahukah kita, Allah sudah memberikan janjinya yang sangat indah. Dalam sebuah firman-Nya, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Fusilat ayat 30. Sesungguhnya orang yang mengatakan bahwa penguasanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, pemberi rizkinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengatur hati dan perasaannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan egoisme pribadinya, bukan keinginan-keinginannya saja, dan mereka istiqomah tentang hal ini, maka akan kami turunkan kepada mereka malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Menyampaikan rasa optimisme. Jangan kamu takut, jangan kamu berduka cita. Jangan takut terhadap masa depan yang menurut kamu gelap gulita, lumpuh total, jegir pasti gelap. Logika mengatakan demikian. Jangan berduka cita, kaki ini sembuh, order jadi hilang semua, gimana nih? Kata Allah, "Ala takhafu wa la tahzanu." Dan disampaikan kepada mereka berita gembira tentang taman-taman kebahagiaan di jannah. Suasana sorga nanti di akhirat bisa dihadirkan di dunia dengan kuatul koyah wal istiqomah untuk mempertahankan keikhlasan. Suaminya menerima sakit ikhlas, istrinya menerima suami yang sakit juga ikhlas. Kira-kira kalau itu terjadi pada diri kita, siap? Siap? Insya Allah, mudah-mudahan gak terjadi ya. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi paling tidak itulah peran dalam kehidupan. Pasti ada perubahan-perubahan, tidak selalu flat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang kedua, agar keikhlasan bisa berubah menjadi sebuah keajaiban dalam membangun kehidupan rumah tangga, yang bisa kita lakukan adalah ta'fu man dzulmu. Makna literalnya artinya adalah memaafkan orang yang menjengkelkan. Dalam konteks berpasangan, maka kita artikan maknanya adalah maafkan pasanganmu saat ia dianggap menjengkelkan. Kenapa bisa begitu? Karena kejengkelan ini sebenarnya sudah ada di dalam hati kita dan mudah terpicu untuk muncul ke permukaan. Biasanya pemicunya yang jadi kambing hitam adalah orang yang jika dalam rentang waktu yang lama dia sudah bersosialisasi dengan kita dengan frekuensi yang padat dan volume yang sangat tinggi, maka sensitivitas kejengkelan itu mudah terpicu. Dan yang jadi kambing hitam celakanya adalah orang yang terdekat dengan kita. Yang terdekat dengan kita dalam kehidupan rumah tangga siapa lagi? Ya pasangan kita. Maka ulama mengatakan yang namanya ta'fu man dzulmu, memaafkan orang yang menjengkelkan, artinya adalah melepas kesalahan orang lain dari dalam dada. Konsepnya di sini ada dua. Yang pertama, dalam berhubungan itu harus salamatus sadar. Interaksi dengan siapapun, khususnya dengan pasangan, kita harus memasang dada yang lapang, yang luas seluas samudra raya. Dan jikalah terpicu kejengkelan kita, yang harus kita lakukan adalah musafahah. Apa itu musafahah? Melepas bercak-bercak kesalahan itu. Dilepas betulan. Tidak boleh disimpan. Kenapa kalau disimpan? Kalau disimpan bisa jadi bom waktu. Bentuknya biasanya keluhan-keluhan. Keluhan ini akan mudah muncul jika rumah tangga sudah berusia di atas 10 tahun. Ada yang rumah tangganya sudah di atas 10 tahun sekarang? Angkat tangan coba. Yang di atas 10 tahun berumah tangga? 1, 2. Tengok masih sedikit. Yang lain masih jomblo? Ya mudah-mudahan ini sekedar contoh. Dan mudah-mudahan gak terjadi dengan yang di sini, karena saya yakin yang di sini udah soleh semua. Jika energi kejengkelan terhadap pasangan tidak segera dilepas, bukan hanya menghapus keikhlasan, tapi bisa menjadi bom waktu jika rumah tangga ini sudah berjalan di atas 10 tahun. Bentuknya keluhan, yang suami punya keluhan tentang istri, yang istri punya keluhan tentang suami. Kira-kira kalau keluhan ini saya angkat di sini, kita mau angkat keluhan suami dulu apa istri dulu? Saya tanya nih pada ibu-ibu, kira-kira mau diangkat keluhan suami dulu apa istri dulu? Wah, gak kompak nih. Coba yang milih keluhan suami, angkat tangan. Oh, yang mana aja? Kalau bapak-bapak maunya keluhan suami dulu apa istri dulu nih? Oh terserah juga. Istri dulu. Beneran mas? Berarti para pria harus menyimak baik-baik. Dan para istri kalau merasa tidak terwakili boleh protes sekarang juga. Pak, Mas, suami itu harus mendengar keluhan istri yang keluhannya kurang lebih begini. Ya Allah, ya Tuhan, suami saya makin tua makin rewel. Makan gak ada sayur, nanyain sayur. Dikasih sayur, nanyain gorengan. Dikasih dua-duanya karena saya ingin mengabdi, dia bilang, wah masaknya boros amat. Ya Allah, saya disalahin mulu. Posisi saya sebagai objek penderita dalam rumah tangga ini. Itu keluhan? Betul gak begitu, Mbak? Enggak, alhamdulillah, enggak beda ya rupanya. Suaminya selalu memuji terus, enggak pernah mencaci. Karena enggak pernah masak, bener. Namun demikian kata sang istri, saya berdandan enggak pernah bener tuh depan suami. Yang ini kepanjangan, yang ini kependekan, pakai jilbab miring alur ngidul, kapan sih dia ngalamin saya? Oh begitu. Ada aja celaknya. Keluhan si suami ada juga ternyata. Kalau pria merasa gak terwakili juga boleh protes sekarang. Mau dengar bu keluhan suami? Oh mau. Kata suami begini, ya Allah, ya Rob, istri saya makin tua makin susah diarahkan. Laki ngomong A, jawabnya sampai Z. Laki ngalor dia ngidul, gak pernah klop saya. Kalau tuh perempuan kok makin tua makin menjengkelkan ya. Wah, keluhan siapa tuh? Begitu gak pak? Oh enggak, alhamdulillah. Gak ada keluhan. Ya karena istrinya diem aja ya patung kali ya. Begitulah kurang lebih keluhan-keluhan yang muncul. Taukah kita keluhan ini jika dibiarkan menghilangkan keikhlasan. Wujud hilangnya keikhlasan kemudian adalah tidurnya sudah tidak mau lagi satu ruangan. Jangan satu tempat tidur. Suaminya tidurnya di teras, istrinya tidurnya di dapur. Kalau ditanya anak, jawabnya nyolot. Papa, papa, kenapa papa sekarang tidurnya di teras terus? Iya, soalnya lagi gak aman, banyak maling. Mamanya ditanyain, mama kenapa tidurnya di dapur? Banyak kecoa, dia resek kecoanya. Yang dimaksud suaminya tuh kecoa. Saking sudah tidak tertahankannya. Nah, ini bisa menjadi masalah. Oleh karena itu Al-Quran mengundang kita. Fa'fu anhum, maafkan saja pasanganmu itu. Wastaghfir lahum, mohonkan ampun kepada Allah untuk dosa-dosa mereka. Wasyawirhum fil amr, tetap kamu harus bersosialisasi dengan pasanganmu secara baik. Pilihlah kalimat-kalimat positif dan bersikaplah yang positif. Wahai suami, tetaplah perhatikan istrimu. Sebut-sebutlah dengan kasih sayang dan pujian-pujianmu. Meskipun itu tidak akan pernah cukup. Mungkin ada suami mengatakan, istri saya Pak Ustadz, kalau diturutin, tidur bareng aja gak ada cukupnya. Alasannya mah cuma semalam aja mas. Seminggu terserah deh mas, sampai kerja gak apa-apa. Dikasih gak akan ada cukupnya. Mungkin seperti itu. Karena tabiat wanita adalah haus perhatian dan kasih sayang. Betul Mbak? Oh betul, ingat mas. Jadi pujian saja gak cukup, ungkapan kasih sayang aja gak cukup ternyata. Kalau rumah tangga sudah di atas 10 tahun. Padahal karena mindset perkawinan, saya selalu bilang, katakanlah I love you today and forever. Kata istri itu tidak cukup. Jadi kalau istri sakit, gak bisa cuma bilang gini, kenapa sayang, kemudian pergi, gak bisa. Gak bisa, sabar ya sayang, Allah sedang bersamamu. Tinggal pergi, marah dia. Dia akan bilang, emang gua bangke. Melihat bini sakit gitu doang ya. Tengok-tengok, sayang, pale lu peyang. Saya tuh butuh perhatian. Begitu mas, jadi jangan sok menghargai. Habis Pak Ustadz, dia sakit, saya mah gak tega. Kata bini, justru saya tega bener. Kalau gak disentuh malah anda tega. Tuh bedanya laki dengan perempuan. Harus perhatian, harus kasih sayang. Nah kenapa ini harus ada bagian dari fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa'idha azamta falyatawakal ala Allah, kata Allah. Maka jika kamu sudah membulatkan tekad melakukan itu dengan baik, tawakal kepada Allah. Istri boleh berdoa, ya Allah, ya Rob, meskipun suami saya makin tua makin rewel, maafkan dia, ampuni dosanya, bagaimanapun dia adalah belahan jiwa saya. Bisa begitu, Mbak? Insya Allah. Sudah pernah dibaca doa ini? Masya Allah, kemana aja dari kemarin? Yang suami boleh berdoa, ya Allah, ya Rob, meskipun istri saya makin tua makin susah diarahkan, maafkanlah dia, ampunilah dosanya, bagaimanapun juga dia adalah jantung hati saya. Bisa, Mas? Alhamdulillah. Kapan dibacanya? Oh, besok. Kemarin-kemarin? Enggak juga. Subhanallah. Tetangga aja didoain, ya. Kemana aja didoain? Ya begitu mau pisah, kata temannya, bye-bye, saling doa ya. Oh, don't worry, be happy, pasti didoain. Begitu berdoa, bla bla bla bla bla, pasangan lupa nggak didoain. Terkadang kita memang lewat. Nah, siang ini hanya ada dua poin yang berhasil kita bicarakan karena waktunya sudah habis. Sebelum disudahi, ada yang mau di-sharing atau ditanyakan? Silakan, Mbak. Kalau tadi kan diminta untuk kita memaafkan dulu pasangan kita. Nah, jadi itu nggak ada unsur mendidik dong, kalau dia berbuat yang kurang pas nggak tetap buat kita, kita nggak ngasih tahu cuma maafkan dulu, apakah benar juga? Maka unsur mendidik itu pun semata-mata dasarnya adalah ikhlas, bukan karena kita sudah kesal sama dia. Tetap yang kedepankan adalah ikhlas, tergantung apa kesalahannya. Yang pertama kita lakukan tetap harus memaafkannya. Kenapa? Karena maaf yang diberikan oleh pasangan kepada kekasihnya adalah merupakan energi pembaharuan yang tidak ada di toko-toko. Bayangkan jika pasangan Anda salah, kemudian Anda mencaci makinya, maka esok hari dia akan terpuruk sejadi-jadinya. Contoh, istri masaknya gak enak, terus suami bilang, masak dari pengantin baru sampai sekarang bening mulu, tawar mulu, kira-kira besok dimasakin lagi gak tuh, Mbak? Ya itu udah ngaku kan. Tapi meskipun sayurnya bening, kemudian kata suami, subhanallah, beningnya sayurmu sebening cintamu padaku. Meskipun demikian, rasanya lezat luar biasa. Itu besok dimasakin rendang, bener gak, Mbak? Demikian pun istri, ya ketika dia mendapat pemberian dari suami, banyak maupun sedikit, dia tetap mengatakan, Mas, kau memang arjunaku yang luar biasa. Aku bangga memiliki suami seperti dirimu. Oh, besok perkasa betul loh. Berangkat kantornya pagi dan siul-siul. Ya biasanya mukanya ditekuk karena hari Senin. Ya kali ini hari Senin mukanya tegak. Wah, kenapa? Karena istri telah memotivasi. Bagaimana jika dia salah? Kemudian kita maki-maki. Contoh misalnya nih, di suatu pagi seorang istri sedang goreng tempe, menyerang air, dan masak roti bakar untuk sang suami. Di saat yang bersamaan, telepon berdering. Dia bingung diangkat telepon. Akhirnya air yang dijerang tumpah-tumpah, tempe gosong, dan roti pun sampai gosong sambil lompat-lompat. Ceplok, ceplok, ceplok. Suami datang. Ada dua sikap suami. Model suami pertama mengatakan, kamu ini mah, bisa gak sih masak roti doang yang gosong begini? Yang kedua, sepertinya ada permaisuri yang sedang sibuk. Apa yang bisa dibantu? Kira-kira istri lebih respect yang pertama apa yang kedua? Kalau suami komennya model yang pertama, Mbak, akan Mbak apa itu suami? Ayo jujur ngaku. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kesalahan sang istri seperti itu memang kesalahan yang disengaja? Apakah memberi maaf kepadanya akan membuatnya mengulangnya? Jawabannya iya, bisa jadi. Kata istrinya, ah, suamiku kan memaafkanku. Tapi ingat, di balik kemanjaan dia mengulang kesalahan, sesungguhnya sedang tertanam upaya untuk memperbaiki diri. Mas, Mbak, ketahuilah, kesalahan yang terjadi pada diri seseorang adalah sebuah proses panjang masa lalu. Maka untuk memperbaikinya bisa jadi butuh proses yang tidak instan. Paling tidak dia akan berjanji di dalam hatinya, subhanallah, pasanganku telah memaafkanku, maka aku akan berubah demi dirinya. Kira-kira begitu gak, Mas? Iyalah, harus yakin pasangan kita soleh, pasti pengen berubah. Ya jangan ngambil contoh yang memang di luaran sana. Kira-kira begitu, Mbak. Jadi dengan kita memaafkan, maaf adalah energi motivasi yang tidak ada di toko-toko. Jika kita selalu memaafkan dia, dia akan bangkit. Ada pertanyaan lain? Gak ada?